بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. مَلِكِ النَّاسِ. Raja manusia. إِلَهِ النَّاسِ. Sembahan manusia. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Dari golongan jin dan manusia.